Konsultasi Syariah. Makna ucapan salam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Setiap ucapan, jika diiringi dengan pemahaman terhadap maknanya, akan memberikan pengaruh yang lebih. Terlebih ketika ucapan itu bentuknya doa. Karena itulah, di antara ketentuan doa yang mustajab, adalah doa yang dibaca dengan hati yang sadar, memahami apa yang dia minta, dan diiringi harapan besar kepada zat yang diminta. Sebaliknya, doa yang dilantunkan dengan hati yang lalai, yang tidak memahami apa yang diucapkan dalam doa, bisa menjadi sebab doa itu tertolak. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Yang artinya, berdoalah dengan disertai keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengijabahi doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Di antara doa yang kurang kita perhatikan maknanya adalah ucapan salam. Sehingga banyak orang yang menyampaikan salam namun terkesan tidak serius. Sehingga yang terdengar bukan bunyi Assalamualaikum, tetapi kadang Assalamualaikum, atau bahkan hanya Malaikum, atau kalimat salam yang pengucapannya terlalu cepat. Agar salam yang kita baca lebih dahsyat pengaruhnya, mari kita lihat makna dari kalimat ini lebih dekat. Terutama untuk penggalan pertama, Assalamualaikum. Dalam Fathul Majid dinyatakan, Assalam adalah isim masdar atau kata dasar dan termasuk lafaz doa, mengandung makna insya, yaitu pernyataan yang memiliki tujuan, dan khobar atau pernyataan berita. Sisi makna khobar tidak bertentangan dengan makna insya. Kemudian beliau menyebutkan khilaf ulama mengenai makna salam. Di sana ada beberapa pendapat yang masyhur. 1. Assalam adalah Allah, karena salah satu nama Allah adalah Assalam. Seperti yang ditunjukkan dalam firman-Nya, yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selainnya, Sang Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Salam, Yang mengaruniakan keamanan. Quran Surat Al-Hasyr, ayat 23. Dan makna nama Allah As-Salam adalah Allah terbebas dari semua kekurangan dan kesamaan dengan makhluk. Namun dialah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Berdasarkan makna ini, ketika ada seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum kepada muslim yang lain, berarti dia mendoakan, semoga Allah zat As-Salam bersama kalian, sehingga rahmat Allah dan keberkahannya turun kepada kalian. 2. As-salam merupakan isim masdar yang artinya as-salamah atau keselamatan. Karena itu, bisa dibaca dengan ma'rifat ada alif lam di depan, yaitu as-salamu, dan bisa juga dibaca dengan nakirah, tanpa ada alif lam di depan, yaitu salamun. Berdasarkan makna ini, ketika ada seorang muslim mengucapkan Assalamualaikum kepada muslim yang lain, berarti dia mendoakan semoga keselamatan bersama kalian. Baik makna yang pertama maupun kedua, ucapan salam dipahami sebagai kalimat doa dan itu kalimat insya. 3. Seperti makna kedua, assalam diartikan dengan keselamatan, hanya saja berstatus seperti berita atau khabar. Sehingga ketika seorang muslim mengucapkan assalamualaikum kepada muslim yang lain, dia memberitakan bahwa Anda yang diberi salam saat ini sedang dalam kondisi selamat. Karena itu, dianjurkan dalam salam agar orang yang datang memberi salam kepada orang yang sedang diam, untuk menyampaikan informasi bahwa Anda, yaitu orang yang diam, dalam kondisi selamat dan saya datang tidak untuk mengganggu Anda. Dan kesemua makna di atas itu benar, sehingga salam yang kita ucapkan mencangkup semua makna di atas. Demikian, Allahu A'lam.